mencintaiku, yang menyayangiku. Di dirimu aku ketakutan, kau biarkan ku, kau tinggalkan ku. Bila kamu tak lagi denganku, ku tak tahu apa tuk jalani hidupku.